Mitra Bisnis, 500 dokter spesialis di Sulawesi Utara, Senin kemarin turun ke jalan melakukan aksi keprihatinan atas salah satu koleganya yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus malpraktek yang menyebabkan seorang ibu meninggal sewaktu melahirkan. Para dokter mengatakan dalam kasus tersebut terjadi kejadian di luar kontrol dokter dan apapun keputusan dokter tidak bisa dikriminalisasikan. Kita juga ketahui saat ini persepsi yang ada di masyarakat kalau pelayanan dokter di Indonesia kurang baik yang mengakibatkan Indonesia kehilangan devisa berobat ke Singapura atau Malaysia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dr. Marius, apa komentar Anda soal ini? Saya dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia mendukung 100% keputusan Mahkamah Agung. Dengan alasan gini, kesalahannya adalah dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sampai detik ini tidak pernah membuat yang namanya standar pelayanan medik. Dari tidak adanya standar pelayanan medik inilah ya, tenaga kesehatan khususnya dokter bisa jadi kriminal. Karena apa? Untuk mengaudit pelayanan medik, kita lihat peraturan Menteri Kesehatan nomor 496 tanggal 5 April tahun 2005, di situ sudah dijelaskan kalau mau diaudit ada aturannya, ada bla bla blanya ya. Di situ kita lihat tujuan khususnya untuk melihat sampai sejauh mana telah dilaksanakan standar pelayanan medik. Ternyata standar pelayanan medik yang sudah hampir 20 tahun saya teriak-teriak ke Menteri Kesehatan sampai detik ini tidak pernah dibuat. Ya, dengan ada standar pelayanan medik, barulah kita bisa disebut profesional. Bisa kita membedakan mana ini emergensi, mana bukan, ya, mana ini kelalaian atau kecapean, teledor, karena ada aturannya. Apa yang harus dikerjakan sebagai seorang profesional, ya. Dokter itu kan profesional, ya. Katanya, kalau profesional ada aturannya. Aturannya antara standar pelayanan medik. Kalau standar pelayanan medik tidak dibuat oleh Kementerian Kesehatan, sama saja dia melakukan pekerjaan yang tidak ada dasar hukumnya. Saya memaklumi, kalau MA itu akhirnya kalau nggak ada standar pelayanan medik, dia tidak pakai undang-undang peraturan yang menyangkut masalah profesi kedokteran. Dia jelas aturannya nggak ada, pasti akan menggunakan undang-undang yang umum. Misalkan KUHP, salah satu KUHP-nya antara lain yaitu pidana. Pidana salah satunya yang dihukum adalah yang kejadian ini kan dihukum 8 bulan. Jadi saya tidak menyalahkan MA, yang salah Kementerian Kesehatan. Sebetulnya IDI juga salah. IDI harusnya untuk supaya melindungi dokternya, dia menekan terus ke Kementerian Kesehatan. Mari kita buat standar pelayanan medik untuk melindungi profesi kedokteran. Ini saya sudah bicara juga di IDI. Dia bilang kedokteran yang berkembang. Terus saya bilang kalau berkembang kan bisa direvisi. Tahun 2 tahun, Undang-Undang Dasar 45 aja bisa diamandemen, apalagi cuma tingkat permenkes. Jadi ini adalah keteledoran dari Kementerian Kesehatan. Ketidakseriusan dari Kementerian Kesehatan yang tidak melindungi profesi dokter, khususnya kasus ini. Jadi kalau saya tidak menyalahkan Mahkamah Agung, saya justru mendukung 100% keputusan Mahkamah Agung, meskipun saya seorang dokter. Saya juga sebagai dokter, saya sebetulnya kalau praktek, saya dokter praktek loh. Saya ngeri juga kalau nggak ada standar. Bukan tidak mungkin sewaktu-waktu saya juga digugat. Namanya juga kita manusia, dokter manusia biasa, tidak lebih tinggi dengan manusia-manusia lain. Kita bukan malaikat, bisa juga kita jadi setan. Ya. Jadi kalau menurut saya, tanggung jawab harusnya di Kementerian Kesehatan. Kalau perlu dihukum, nah itu Menteri Kesehatan. Ya. Tapi di sini karena belum ada aturannya, saya tidak menyalahkan dari Mahkamah Agung. Saya mendukung 100% keputusan Mahkamah Agung, meskipun saya seorang dokter juga yang praktek, dan saya mengalami sendiri tanpa standar pelayanan medik, ibaratnya saya memberikan pelayanan yang dengan penuh segala risiko-risiko yang harus kita hadapi kalau terjadi kasus. Demikian Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Saya Wendy Lim.